Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hadi, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-gina. Allahumma nawwir qulubana ya nur bin nuri hidayatik kama nawwatal ardha bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Ya Allah, jadikan malam ini malam penuh berkah. Bukakan hati yang masih sempit tertutup ya Allah. Sembuhkan hati-hati yang berpenyakit. Ya Allah, cahayai hati yang gelap gulita. Lembutkan hati yang keras membatu. Hujamkan keyakinan bagi hati yang ragu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maaf hadirin, suaranya paro, artinya leher ini bukan punya saya. Dibuat paro saja sudah tidak berdaya, benar? Diambil pita suaranya tidak akan bunyi. Dan itu tidak perlu memerlukan waktu. Kalau Allah mau berbuat sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa parau? Wa ma asabaka min sayiatin wa min nafsi. Mungkin banyak dosa, bukan mungkin, pasti banyak dosa dari mulut ini. Mudah-mudahan bisa jadi jalan tobat. Bagaimana tentang rezeki? Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki tahu kita di mana. Benar? Contohnya air ini. Sekarang belum ada. Tidak usah minta. Dia akan datang pada waktunya. Naik sendiri ke sini. Kita lihat. Malam Jumat yang lalu Ustaz Komar ya, saya dua malam Jumat absen. Mumpung masih hangat kita membahas tentang pernikahan. Kenapa saudara jadi beda? Tenang, semua harus terkendali ya. Tolong Ustaz Yusuf bacakan surat surat jodoh teh apa teh? Al-Furqan. Kan? Ar-Rum ayat 21. Ini ayat andalan bagi yang belum punya jodoh. Jangan terlewat ayat ini. Kelihatannya Ustaz Yusuf sering baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bab jodoh ini memang bab tanda-tanda kebesaran Allah. Kita hampir tidak bisa memprediksi. Betul? Ada yang lahir di Bandung, jodohnya di Amerika, ke sana. Padahal di sini kurang bagaimana banyaknya. Anak yang kedua lahir di Bandung, jodohnya di Jerman, ke sana nikah baru pulang lagi. Padahal santri di sini banyak, karena jodohnya di sana. Katanya ada orang yang lama kenal 7 tahun menjelang menikah dengan yang lain, padahal sudah menjalin asmara, berjanji sehidup semati, tapi tidak jodoh, masing-masing saja. Ada yang baru kenal, ujuk-ujuk nikah, gak pakai cinta. Gitu Ustaz, pakai cinta. Aduh susah sekarang saya ini. Ustaz Yusuf, kenal gak sama anak saya waktu itu? Iya, mengenal sebelumnya. Tahu nama saja. Tahu nama, suka lihat-lihat enggak? Sedikit ya, ha? Aku sedikit sama mertua ya. Udah ada cinta belum? Belum ya? Belum ya? Belum. Anak saya juga saya tanya, Ica, cinta enggak sama calon suami? Bagaimana cinta Pak, ketemu juga belum, lihat juga cuman selewat. Itu baru sebentar saja menjelang nikah mereka kenal. Sekarang cinta enggak Ustaz sama anak saya? Nah, hari ini gagal saya ceramah hadirin. Kalau saya tanya Ica gimana itu suaminya, alhamdulillah Pak, lebih baik dari yang diceritakan teman-teman, begitu. Alhamdulillah. Awas jangan kayak gitu ngomong ya. Hadirin, saya mohon maaf kalau cerita kali ini lebih rileks, karena ini fakta. Pernikahan tanpa pacaran, pernikahan tanpa kenal lama, hanya menjelang nikah saja, 3 minggu itu. Tapi bisa nikah, alhamdulillah berkah. Kita tidak mengundang wartawan, tapi ada saja jalan ujiannya sehingga jadi berita ya. Banyak hikmah dalam pernikahan kemarin yang saya bersyukur semuanya pertolongan Allah. Karena membuat kegiatan dengan waktu 3 minggu itu bukan hal yang mudah, dengan tamu yang tidak jelas undangan hadir. Karena setiap ada kesempatan ngundang, ceramah di radio ngundang, jadi datang itu benar-benar tidak terukur. Tapi Allah sudah tahu siapa yang bakal datang. Betul. Perlu saya ceritakan beberapa rahasianya hadir. Ya, mudah-mudahan tidak dilebih-lebihkan ini. Karena saya tahu omongan ini pasti akan dituntut oleh Allah. Ya alhamdulillah dititipi 11 anak. Keluarga Bandung 7, keluarga Jakarta 4. Akhwatnya 5. Yang sudah nikah 1 Gaida, 2 Gazi, dan 3 ini Gaisa. Yang di Jakarta belum ada yang nikah. Yang di Jakarta laki-laki semua. Ada yang bawa ibunya sebelumnya. 3, 1 dan semuanya sudah takdir. Ya. Tidak ada satupun yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Tidak ada. Semuanya sudah tercatat. Tinggal bagaimana takdir ini makin dekat dengan Allah atau tidak. Aisyah pernah bicara begini. Bapak, Aisyah tidak akan nyari jodoh sendiri. Terserah apa saja. Allah yang menentukan, silakan. Wah, akibat diserahkan urusan. Jadi saya sering hunting hadirin. Sambil ceramah dan sambil ngebidik. Ada ini terlalu tua. Akhirnya saya pusing sendiri. Akhirnya minta tolong ke Allah, ya Allah. Semua jodoh engkau yang menentukan. Semua hambamu engkau yang memiliki. Bahasanya lebih tenang daripada nyari sendiri. Icah memasrahkan ke saya pasrahkan ke Allah. Dah beres. Karena dia yang maha tahu. Yang PDKT ke saya juga rada banyak. Ya. Macam-macam tekniknya. Tapi kebaca. Ya. Wajar. Tapi Ustaz Yusuf mah gak pernah PDKT dan saya gak nyangka bekal yang ini. Ustaz Yusuf tuh ada di sini suka saya dengar kalau ngaji, enak. Kalau ngimamin, alhamdulillah enak. Jadi saya kalau mau ngimamin, sebetulnya beliau yang suka meriksa bacaan saya. Periksa dulu Ustaz, bacaan saya benar tidak nih? Mesti salah ya. Lambat laun masih jadi bingung yang mana nih calonnya. Akhirnya setiap di Mekah, ya Allah, engkau lah yang mengatur. Saya jadi mikir begini, anak nitipkan ke orang tua. Saya jadi mikir ingin dapat yang terbaik buat anak, benar? Gak mau sembarangan. Padahal orang tua kasih sayang terbatas, ilmu terbatas, kemampuan terbatas. Pengen memberikan yang terbaik. Bagaimana kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah yang maha tahu awal dan akhir, yang maha sempurna perhitungannya, yang maha presisi ketentuannya, yang tidak pernah mengecewakan sama sekali. Anak nyerahkan ke saya serahkan ke Allah. Beres, ya. Jadi pasrah-serah begitu. Ya alhamdulillah. Tapi ya mau buka kartunya ya. Buka jangan kartunya Ustaz. Jadi tiap istiqoroh ngedoa. Nah no kebayang teh Ustaz Yusuf nih. Wah tapi rahasia ya. Demi menjaga ke. Tapi pulang Ica pesantren. Saya dengar ini Ustaz Yusuf nemuin ibunya. Terus ngetrok ke kamar saya di sini ke mihrab. Ya bismillah jadi saja. Jam 7 ngomong iya, 7:30 rapat keluarga, 3 minggu kemudian menikah. Simple, betul? Dan memang tidak usah rumit. Apa harus pakai cinta dulu? Cinta yang asli mah sesudah nikah, hadirin. Cinta sebelum nikah mah nafsu. Dan cenderung punten ya mendekati cinta. Pertama sekedip, ting, rei. Tapi lama-lama, ting-ting, baru rei. Lama-lama tidak berkedip, lihat pelanggarannya, ya kan? Lama-lama itu udah zina mata. Lama-lama pengen dekat. Kemudian nyebrang juga segitu sepi, pengen aja pegangan. Ini jangan ngomong saya pengalaman, hadirin, dosa. Wajah-wajahnya sudah ada yang mengomong gitu. Ngobrol, pengen dekat, terus meningkat. Selalu setan membisiki, nanti ingin dua-duaan. Dan jurusannya pasti kepada zina. Zina mata, zina pikiran, zina lisan, zina perkataan. Dan semua itu membawa ketidakberkahan. Mengawali sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang tidak mulia. Benar? Hei, benar? Wah, saudara tegang nih yang kesini sama pacarnya. Pulang, jangan bareng lagi. Tenang, hadirin. Hati-hati. Dan cinta itu tidak ngefek kepada takdir. Walaupun sudah cinta setengah mati, cinta dalam tanda kutip ya, tapi Allah tidak takdirkan jodoh, pasti gak jodoh. Walaupun sudah banyak berbuat, kalau gak jodoh, enggak aja. Ikhwan akhwat, jaga ya. Islam melarang bersentuhan laki-laki dan perempuan yang tidak halal. Pandangan juga hanya sekali yang halal. Selebihnya tidak halal. Kecuali kalau sedang menuntut ilmu atau pasien ya dalam hal tertentu. Islam juga mengatur semua ini untuk kebaikan. Jangan sampai tergelincir. Jangan sampai mengawali bahtera rumah tangga dengan dosa. Setuju hadirin? Lalu, kalau mau cari jodoh, harus minta tolong ke Allah. Saya ingat dulu Kang Ato, maaf Kang Ato pasti dengar ceramah ini. Maaf Kang Ato kalau ceritanya kurang presisi, saya sekuat tenaga ingat-ingat obrolan dulu. Saya punya sahabat Kang Ato, kakinya lumpuh, tangannya kaku. Biasanya ada di sini, hampir seumur dengan saya, beda 2 tahun. Demo ikut, padahal harus digotong ke sana sini. Kenapa rajin ke pengajian toh? Ayah ini lumpuh. Kalau saya kurang iman, dunia sengsara, akhirat celaka. Ilmu itu pupuk iman. Jadi sengaja datang ke pengajian walaupun lumpuh, digotong oleh Bang Beca naik taksi untuk cari ilmu. Tau punya keinginan enggak? Mau pengen apa? Pengen punya anak supaya kalau saya meninggal ada yang ngedoakan. Saya ini orang bodoh, tapi ingin selamat. Kalau saya dikubur nanti mudah-mudahan didoakan oleh anak. Iya toh, tapi kan punya anak harus punya istri dulu. Iya, saya juga ngerti. Kurang lebih gitulah. Gimana tuh toh nyari jodohnya? Kan ada Allah. Saya ingat kurang lebih begitu. Yang nyiptakan laki-laki Allah, yang nyiptakan perempuan juga Allah. Dan Allah kalau mau ngejodohkan sesuka Allah saja. Enggak ngepek kondisi fisik ini. Karena fisik ini juga ciptaan Allah. Hidung saya kurang mancung. Emangnya Allah terhalang oleh hidung saudara? Apa karena hidung bikinan Allah kurang mancung, kemudian Allah enggak ngasih jodoh? Enggak lah. Hidung kita bikinan Allah. Tapi saya kurang cakep, Bibir saya tebal. Menurut dirinya tebal. Tahu menurut jodohnya apa? Eksotis. Gitu. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu itu daya tariknya. Ada yang lumpuh dan daya tariknya kelumpuhannya. Ada yang menikahi karena lumpuh. Saya mengurus suami saya di dunia, Allah mengurus saya dunia akhirat. Ada yang menikah sama tunanetra, saya menuntun suami saya di dunia, semoga Allah menuntun saya dunia dan akhirat. Jadi yang kata kita kekurangan, boleh jadi bagi calonnya itu adalah itu yang spesial. Makanya jangan suka lebay, ya. Tapi umur saya sudah kepala 4, ah. Mau kepala pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, itu Allah yang atur. Emang kalau udah kepala 4, Allah cuek, ha? Emang kalau udah umur kepala 40 gitu, kemudian Allah jadi tidak peduli ke hambanya? Sama aja. Kalau Allah mau ngasih jodoh, jodoh, jodoh aja. Kalau lagi ditahan, ditahan. Makanya kembali ke Allah, ya. Mau tahu rahasianya supaya dapat jodoh terbaik? Surat Nuh ayat 10. Tolong bacakan, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa yaj'al lakum banin, nah banin anak-anak, yaj'alakum jannat, maaf sebelumnya itu adalah banin anak-anak, jadi memperbanyak tobat akan mendatangkan Allah datangkan karunia hujan lebat, lalu Allah membanyakan harta dan anak-anak. Anak-anak ini artinya ada jodohnya, karena enggak mungkin kita dibanyakin anak tanpa jodohnya. Makanya yang ingin jodoh berbanyak tobat, karena siapa tahu takdir jodoh terhalang oleh dosa-dosa kita. Tidak berarti yang belum punya jodoh banyak dosa, ya, tapi kita yang merasa udah pengen ada aja tobat, tidak ada ruginya, ya. Jauhi maksiat, perbanyak tobat, tebar manfaat. PDKT-nya tidak usah dengan kelebayan, ya. Ada Allah yang Maha menyaksikan. Air mata tobat lebih berefek daripada menyebar di Facebook, Twitter, cinta terakhir, cinta terakhir. Tenang saja. Kalau belum dapat jodoh, pasti ada hikmahnya. Jangan sampai merasa disia-siakan Allah. Karena belum tentu dapat jodoh jadi bahagia. Betul? Ada yang sudah punya pendamping malah nelangsa. Jadi nikmati saja episode kesendirian dengan niat tetap ingin ikhtiar maksimal dan tawakal. Kalau jangan malu, kamu kok belum punya jodoh, ya memang Allah belum menakdirkan. Jangan tertekan kalau orang tua nanya, teman-teman udah pada nikah, ini belum, gak apa-apa. Jangan tegas saja. Mana nih momongannya? Insya Allah nanti pada waktunya. Emang ngomong udah nikah belum? Belum. Kalau kitanya ajeg, mantap orang segan. Ya, tapi kalau kitanya minder, kita membuat sengsara sendiri. Yang menentukan tuh Allah. Ada yang mungkin pahalanya bertambah dengan kesabaran. Benar? Dan jodoh itu rahasia Allah. Ada yang jodoh dan tidak panjang jodohnya. Yang panjang silaturahimnya. Yang penting silaturahim. Kalau jodoh nanti jadi rusak dua-duanya, maka Allah memberi jalan adanya talak. Talak itu adalah solusi bagi yang jodohnya menjauhkan dari Allah. Yang penting kan dekat dengan Allah. Betul? Ada yang sudah talak, nyambung lagi, ada ya. Ya, semacam-macam takdir. Semuanya lewat istiqoroh dan penting semuanya jadi lebih baik. Betul? Bagi yang ditinggalkan suami, apakah dengan cerai dan talak, tidak usah minder. Saya minder sebagai janda, tidak usah minder, ya. Istri Rasulullah, ketika Rasul wafat semuanya jadi janda, betul? Kehinaan kemuliaan bukan karena status. Siti Maryam tidak punya suami, tetap mulia, karena beliau orangnya mulia. Siti Aisyah tidak punya anak, tetap mulia. Tidak punya anak Siti Aisyah, tetap saja mulia, betul? Karena kemuliaan bukan datang dari anaknya, dari sikap beliau. Tidak usah minder, karena punya anak belum tentu yang terbaik. Punya anak, anaknya jahat, malah jadi sengsara. Siti Asia, suaminya Fir'aun. Tetap saja Asia-nya mulia, karena beliau mulia. Nah hadirin, nanti kalau saudara nikah, prosedurnya khitbah. Tidak ada dalam Islam itu tukar cincin. Kalau mau, ngasih aja. Gak usah pelit tukar-tukaran gitu. Ya. Bukan tradisi Islam tukar cincin. Kalau mau khitbah, kalau sudah dihitbah, tidak boleh ada yang lain yang menghitbah. Dan kita tidak seperti melamar kerjaan. Kesana melamar, kesini melamar. Gak boleh. Satu aja. Dan akhwat kalau sudah dilamar, tidak boleh menerima lamaran yang lain. Sebelum selesai lamarannya dibatalkan. Tidak boleh ini terima, itu terima, terima. Dan kalau mau mencari jodoh, secara syariat, jangan lihat dunianya, tapi lihat agamanya. Lihat akhlaknya. Lihat, saran saya sih kalau mau cari jodoh, lihat yang takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, dimanapun dia akan jaga diri. Kalau takut kepada suami atau takut kepada istri, di depan pendampingnya baik, di belakang bisa jadi tidak baik. Makanya carilah orang yang takut ke Allah. Dia akan menjaga diri dimanapun, kapanpun, ada atau tidak ada orang. Hadirin, kalau sudah dilamar, tapi saya kemudian kurang ngerti nih Ustadz Yusuf, itu waktu mau ngelamar teh harusnya bilang-bilang caranya ya. Saya kan tidak mengerti. Datang nih keluarga Ustadz Yusuf dari Cirebon, kok enggak ngelamar-ngelamar ini? Kalau kamu ngasih hadiah, ternyata itu lamarannya ya. Ya tuh bilang-bilang ya. Saya kan hati ngelamar-ngelamar itu. Ternyata membawa hadiah, untung diterjemahkan oleh Pak Gatot. Ah, itu teh ciri-ciri ngelamar. Oh ya, kalau gitu saya terima hadiahnya gitu. Coba kalau nggak ngerti, tengah lamar-ngelamar. Kalau sudah siap, jangan lama-lama. Melamar itu tidak menghalalkan. Ya, menghitbah itu hanya membuat statusnya tidak dihitbah yang lain. Jangan sampai gara-gara udah dihitbah, kemudian bikin semua sama-sama pergi belanja itu sama-sama prewedding dan sebagainya. Prewedding, wah, nggak boleh, itu sudah maksiat. Itu prewed itu ya, prewedding, potret-potret jangan dibiasakan kayak gitu. Adin, kalau mau potret jauhan lah ya, satu di ujung gawang futsal ini, satu lagi di ujung gawang futsal, aman. Tapi kalau prewedding pegangan, peluk, itu sudah maksiat dari awal. Dosa. Dalam Islam tidak boleh begitu. Dan tidak usah capek-capek prewed-prewed begitu. Ya. Kemudian, apalagi sekarang? Nikah. Nikah, kalau sudah istiqoroh nikah, tidak boleh terhalang karena ngerunghal. Ini sebetulnya anak yang ketiga, Gina, baru pas kemarin Ica nikah, Gina selesai kuliahnya. Gina mau duluan, mau sama-sama, mau belakangan. Ya Ica aja Pak, Ica kan udah siap, Gina belum siap. Ya udah Ica duluan. Jadi jangan harus antri, dah antri itu bukan pesenan, ya. Jangan sampai anak ke-1 belum nikah, kedua, ketiga, sampai ke-7, tertahan oleh yang ke-1, tidak boleh. Yang siap nikah, ya. Jangan, ya. Dan tidak perlu ngasih hadiah apa-apa. Ini sebagai penyecep, karena sudah di rumah. Enggak, ini masalah. Mana yang siap, itu yang nikah. Saya senang sebetulnya. Gina memberikan, ayo Ica nikah. Dan biasa aja Gina tuh, happy-happy saja. Karena tahu takdir mada Allah yang ngatur, ya. Tenang hadirin ya, ini lelaki kita, aduh iya jadi tenang. Saya melihat perbedaan wajah saudara ini, dan seperti yang ada harapan, dia mah jadi kurang khusus ya ceramahnya. Beginilah kalau banyak anak gadis hadirin. Tenang, tenang. Sampai di mana barusan? Nah, siapa yang siap nikah? Dan pernikahan dalam Islam, rukun nikah ada berapa? Aduh, mau nikah gak hafal rukun nikah, hadirin. Apa? 1, ada mempelai prianya. 2, ada mempelai wanita. Sebab kalau prianya aja, ya gak salah nikah sendirian. Ada wali, wali itu termasuk. Lalu ada saksi dan ada ijab kabul. Ijab kabul ini di dalamnya ada mahar oleh, nanti kita bahas ya. Mempelai pria ada, mempelai wanita. Tidak harus selalu bareng, karena ijab kabul itu antara wali dengan mempelai pria. Jadi cukup seperti kemarin, mempelai wanita ya di belakang, pria di sini, cukup saya dengan ini. Dan itu belum sah, deket-deket juga ya. Dan ijab kabul sederhana. Saya nikahkan anak saya bernama Fulana dengan ini, dengan mas kawin, masih bayar tunai, terima saya nikah. Dengan putra ayah anda, dengan mas kawin, sudah sah itu. Nah, mas kawinnya memang proporsional. Kemarin ada informasi yang tidak proporsional. Katanya mas kawinnya 30 juz. Oh, berat ya Ustaz ya. Mas kawinnya kemarin 10 gram emas plus perhiasan. Kenapa ngaji? Ngaji itu ya untuk nambah berkah saja. Daripada nanggap hiburan yang tidak jelas sebelum nikah, ya mending ngaji. 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Bagaimana kalau menghatamkan Quran? Benar? Yang bacanya dapat pahala, yang menyimaknya dapat pahala. Jadi rencananya begitu. Nikah tidak harus seperti itu. Apakah boleh siraman? Kalau saya anjurkan siram masing-masing aja ya. Udah dewasa hadirin. Hati-hati yang mau siraman-siraman ya. Jangan sampai disiram dan orang lain melihat aurat, nanti kurang baik juga. Sudahlah ya. Kemudian perkara nikah sederhana. Ijab kabul juga sederhana. Kemudian yang bagus kalau banyak nasihat. Alhamdulillah kemarin kita dapat nasihat dari siapa saja? Dari Pak Kiai Profesor Miftah Farid, ya Dr. Saiful Islam Mubarak. Saya sebut gelarnya karena gelarnya dalam keagamaan ya, jadi mumpuni Profesor Dr. Ahsin, kemudian Ustadz Aher ya, Ahmad Heriawan kemarin sebagai ustadz di sininya. Juga dengan calon ustadz Kang Emil. Ya, siapa tahu. Kemarin beliau ke sini sebetulnya bukan sebagai gubernur dan wali kota, tapi sebagai keluarga besar Darut Tauhid aja. Senang mendengar. Ya, itu sangat penting, nasihat-nasihat, bekal. Kemudian tidak usah juga selalu harus pasang cincin. Ah, apakah sungkem wajib? Oh, silakan sungkem. Tapi kalau kemarin saya keberatan kalau sungkemnya dilihat rame-rame. Udahlah, itu mah urusan sungkem dengan orang tua mah privasi. Agak berat saya melihat sungkem pada sujud di sini dilihat rame-rame dari belakang di padu. Saya nggak tega lihat anak-anak begitu. Apalagi diiringi pembawa acara. Anakku. Jadi ya saya tidak mengatakan itu salah ya, tapi saya mah milih enggak ah ya. Kalau mau sedih, sedihnya harus asli. Jadi jangan sampai sedih di dramatisir. Betul? Dan kalau sudah ijab kabul juga tidak perlu tepuk tangan, tidak benar ya. Ini bukan pertunjukan. Ini ibadah. Hadirin sekalian, tolong dalam beberapa pernikahan suka ada diriwayatkan pertemuan menjelang nikah. Pertemuan diawali pada waktu PAUD. Oh, berarti panjang ceritanya. Dilanjutkan kelas 3 SD, mereka sekelas kembali. Setelah berpisah kelas 6 menuju SMP, maka pertemuan kembali ketika di SMA kelas 2 C. Mulai dari depan warung. Ah, ini apa-apa. Ini maksiat diceritakan ya. Jangan ya. Jangan gitu-gitulah. Enggak penting, betul tidak? Ini kita melibatkan orang banyak datang, waktunya terbatas. Mau ngapain dengar cerita-cerita seperti itu? Mereka banyak kewajiban yang lain. Benar? Ya tidak apa-apa nih ceramahnya begini. Ini anggap saja bimbingan pranikah ya. Sudah, sampean sudah ya. Teruskan. Sesudah nikah, silakan disunahkan diadakan syukuran. Rasulullah pada waktu menikah menggelar sorbannya dan orang berlomba-lomba memberikan ikut nyumbang. Jadi sunnah juga ikut dari nyumbang-nyumbang. Saya baru berani ngomong sekarang hadirin. Karena kalau kemarin ngomong ini kayak yang pengen disumbang ya kan. Ya, izah nanti hilang kalau udah terlaksana. Jadi sebetulnya kita kontribusi di dalam pernikahan orang lain itu adalah bagian yang dicontohkan di zaman Rasul. Bahkan menghutang untuk nikah, berhutang untuk nikah, itu Masya Allah tidak termasuk yang buruk-buruk amat. Hadirin, wajib nikah ada berapa? Satu, balig. Dua, berkeinginan. Tiga, berkemampuan. Wajib. Sudah balig belum? Ingin belum? Mampu enggak? Wajib. Kalau enggak jadi dosa ya. Ada yang sudah ingin sekali, bahkan mampu, tapi dia belum balig hadirinnya. TK belum wajib. Belum wajib ya. Ada yang ingin balik tapi enggak mampu. Ya udah, saum saja. Saum sunnahnya ya. Saum. Saum itu bukan hanya saum perut, tapi saum mata, saum pikiran, aman. Baik, sekarang tentang walimah. Apakah perlu seserahan segala macam? Ya itu tradisi, terserahlah. Apakah kemarin nginjek telur di sini? Agak sayang ya, mending telurnya di dadar saja hadirin ya. Ada tradisi yang sepanjang tidak sampai syirik, ya silakan saja, ya. Kemudian walimah tidak usah berlebihan. Kemarin rada-rada megah karena banyak yang nyumbang. Ada yang nyumbang ini, itu, segala macam. Jadi rada bagus. Aslinya dari permodalan terbatas, ya. Karena memang dibatasi. Ketika anggaran makan diajukan, waduh, saya terkejut. Anggaran makan untuk 10 ribu orang. Nasi, ayam, sate, es krim. Wah, abot. Bukan masalah uangnya, hadirin, tapi masalah jumlahnya. 10 ribu segitu jangan. Kita gini aja, kalau kita dijamu orang dengan timbel yang enak, tutug oncom, di sininya ada sambal lala, betul? Tuh, saudara aja udah bahagia. Dah, kalau mau es krim biar nanti pergi ke SMM saja, ya, bisa milih di sana dan bayar. Ya. Akhirnya cari yang beberapa jenis, cari yang masak yang bagus, yang penting enak sewajarnya. Siapkanlah untuk 10 ribu tamu. Dengan anggaran yang ya segitu aja sebagai saya sudah sangat cukup lah kita jajan segitu. Nah masalahnya berapa banyak yang mau datang, ini yang tidak jelas. Jadi ngedoa saja, ya Allah, hanya Engkau yang tahu yang mau datang. Jangan sampai ada yang tidak kebahagiaan. Berkahi rezeki ini. Mulailah tamu. Pagi saja itu ijab kabul 3.500, Pak. Yang waktu ijab kabul itu wos, habis sekaligus dah. Masakan tetangga, segala kita pesan dari tetangga. Kan tetangga yang masak-masak, dah beli. Wos 3.500, satu babak. Babak kedua nih, tamu yang tidak diundangnya, yang diundang tapi datang sendiri. Waduh, kayak air bah, ri. Semua panitia, alam ini sebanyak ini. Ini yang sekarang datang, ini 3.000-an jamaah ini ya. Itu kemarin antriannya banyak sekali. Semua sudah galau. Tapi saya nenang-nenangin, gak mungkin Allah mempermalukan. Ya, alhamdulillah hadirin. Yang ngisi buku itu 7.500. Kalau suami istri berarti 15.000. Ada majelis taklim yang datang, yang ngisi cuman ketuanya aja ya enggak. Teman-teman sekolah yang ngisi KM-nya aja. Wah, burus put itu. Babak pertama selamat. Babak kedua selamat. Babak ketiga tamu masih mengalir. Allahu Akbar. Sampai malam hari makanan masih bersisa. Sampai SSG datang malam-malam latihan, masih ada makanan. Panitia dikasih bawa pulang. Sampai yang masaknya geran. Ini bagaimana? Makanan bisa gak habis-habis? Allah lah yang mengatur. Mungkin yang tadinya mengambil gede, cut, jadi sedikit. Ya, pokoknya mah Allah lah yang mengatur, hadirin. Mungkin tadinya mau ngambil pahacut karena ceker, ya gak apa-apa lah. Allah, tapi benar hadirin, semuanya, ya yang masak sampai catering, kan ada beberapa catering. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin, boleh menjamu tamu kalau mampu rezekinya banyak, ya silakan. Tapi jangan dibeda-bedakan. Yang kaya dengan miskin, yang orang-orang enggak boleh, sama aja. Kan yang cari mah keberkahan dari Allah, ya. Juga jangan standing party, enggak bagus. Dalam Islam sunnahnya makan itu duduk. Enggak enak hadirin, bagi yang tahu ilmu harus makan berdiri. Itu selain enggak sunnah, kebayangnya horse party, ya. Jadi asa gimana? Nyewa kursi, ya, yang banyak. Kemarin kursi banyak pinggir-pinggir karena kita tidak mau tamu berdiri karena tidak nyunah. Lalu ke tamu dianjurkan, silakan nambah daripada bersisa. Karena mubazir itu tidak baik. Lebih baik diumumkan di sana, boleh nambah sepuasnya, yang penting jangan bersisa. Benar? Kan suka sedih tuh, di kolong-kolong kursi tuh, numpuk banyak makanan, mubazir. Jangan. Lalu kemarin ada teknik baru, sesudah makan, silakan kembalikan piring ke tempat khusus untuk. Jadi sadar yang makan tuh ya, simpan sehingga petugas itu tidak repot ngumpulin piring ke sana sini. Tinggal ngambil di meja. Simpel kan? Alhamdulillah. Ya sudah begitu. Lalu kenapa ada yang nanya kok laki perempuan dipisah? Kembali lagi disampaikan. Itu dalam pernikahan tuh, dalam hajatan tuh, enggak tahu gimana orang-orang tuh pada jadi ikut dandan. Mungkin terinspirasi pengantin, ya. Harusnya mah cukup pengantin we nu dandan teh, ya. Tapi dah sok pipiluan tamu tadi. Menikah raya tamu itu, ya. Coba, ini mah logika dasar. Kalau ikhtilat campur laki perempuan dalam dandanan yang serba menor, kira-kira kejaga enggak mata? Kam. Salaman, antri. Hek yang nyalaminnya teh tamunya lebih cakep dari istrinya pengantin. Ya dibutut. Bayangin istri baru dinikahin jadi jelek. Gara-gara itu kompetitor ya. Saat yang sama yang nyalamin ganteng. Lihat jadi komeng begini. Kan jadi merusak kebahagiaan. Betul? Nah ini untuk orang tua mempelai, kan jadi ikut campur ningali ya kan. Aloh karasep garulis. Jadi cuci mata, atau dosa. Udah nikah teh mata, kan dalam Islam mata tuh harus terjaga, betul? Jadi dipisah, laki-laki insya Allah gak akan tertarik lah sama lelaki lagi. Wanita sama wanita lagi, aman, betul? Walaupun kemarin tidak strike sekali, tapi setidaknya mudah-mudahan tidak jadi kotor hati gara-gara tidak bisa menjaga pandangan. Selanjutnya acara hiburan. Maaf hadirin, AA tidak mengatakan apa yang dilakukan kemarin itu yang terbenar terbaik. Bukan, saya tahu masih banyak sekali kekurangan. Tapi setidaknya ada upaya supaya tidak menambah dosa, gitulah. Hiburan juga jangan sampai hiburan yang membuat lupa ke Allah, ya. Kalau mau ada lagu, misalkan jangan sampai ya lagunya membuat begitulah. Atau mau organ tunggal, kan ada yang organ tunggal. Ada di sebuah daerah tuh kalau nikah tuh 3 hari 3 malam tuh cedur-cedur sampai stroke tetangga tuh enak. Anak sakit. Belum lagi layar tancap nanti film India horor yang tengah malam tuh aduh. Jadi tetangga tuh benar-benar ngedoanya bisa doa jelek kepada mempelai. Ini nikah apa nyusahin semua orang? Yang tahajud rusak, sholat isya rusak, anak gak bisa tidur, ke kantor jadi teler. Bagaimana rumah tangga bakal berkah kalau diawali dengan ngerugikan orang? Betul? Silakanlah kalau mau ada hiburan, hiburan yang tidak jadi dosa. Setuju hadirin? Ya begitulah. Sudah hadirin. Kalau udahan ya udah. Doanya apa rumah tangga? Allahumma barik, itu doa buat makan. Ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina huma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu dua kali. Semoga Allah memberikan keberkahan alaika atasmu. Yang saya pahami dari para ulama, jadi doa kepada mempelai Semoga dalam kelapangan, ketenangan, kebahagiaan, di sana ada keberkahan. Jadi kesenangannya membuat syukur ke Allah, kesenangannya membuat makin taat ke Allah, kegembiraannya makin membuat dekat dengan Allah. Tapi rumah tangga tidak akan selamanya tenang. Nanti akan ada gonjang-ganjing, masalah, urusan. Tapi di sana ada doa, semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Jadi ketika ada kesulitan ekonomi, nah ada keberkahan. Karena biasanya dengan kesulitan ada kreativitas, betul? Saat uang habis, wah tiba-tiba jadi kreatif. Yang tidak bisa bikin nasi goreng, jadi nasi goreng. Pernah ada seorang ibu dengan 4 anak, suaminya tidak punya uang. Maaf lebaran ini ma, gak bisa beli baju buat anak-anak. Tenang, pasti ada keberkahan. Pas lebaran, benar aja anak-anak yang kecil-kecil tuh pakai baju sama kotak-kotak. Sarung bapak mana ma? Itulah berkah dari kepahitan. Ada kalanya dimudahkan rezeki, berkah. Ada kalanya disulitkan rezeki, berkah. Ada kalanya dipuji, berkah cara menyikapi. Ada kalanya keluarga dihina, dicaci, itu juga ada keberkahan. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ya. Ada kalanya semacam-macam. Nanti rumah tangga, Ustaz, dengerin, ya. Ya. Jadi tidak selamanya enak. Akan ada saudara juga saya tahu kan ini ya. 7 tahun, 8 tahun diuji, tapi hasilnya alhamdulillah anak dengan izin Allah sekarang lebih baik, ada yang sudah hafal Quran, ada yang semacam-macam lah ya. Pesantren juga lebih dekat dengan tauhid, para penghafal Quran. Enggak dulu enggak ada begini dari tauhid ini. Ini barokah justru dalam gonjang-ganjing kepahitan. Masya Allah, Masya Allah. Makanya doanya barokallahu laka wa baroka alaika. Jadi dalam kepahitan itu juga banyak kebaikan di sana. Dalam kesempitan banyak kebaikan. Dalam sakit ada keluarga yang terjerat hutang padahal dia tidak berbuat jelek. Tapi dengan hutang itu nangis ke Allah tiap malam. Suami istri itu menghibah. Kalau gak ada hutang, dia gak tahajud. Makanya rada lama hutangnya. Karena Allah tahu hutang lunas, tahajud lunas. Nah, ada yang suaminya lincah lagi. Ya Allah, suami saya jadi lincah. Engkau tahu suami saya di mana. Engkau lah ya Allah. Kalau suaminya kurang lincah, enggak. Dia enggak minta ke Allah. Jadi banyak ujian dalam hidup ini. Yang kalau jadi dekat dengan Allah, Allah akan memberikan keberkahan. Jangan takut oleh masalah keluarga. Ya, oh, apakah perlu kita mengumpulkan rezeki untuk anak 7 turunan? Mau apa? Kalah. Tiap orang udah ada rezekinya masing-masing. Anak itu bukan bikinan kita. Anak itu bikinan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gambar anak aja gak sanggup. Bikin sehelai rambut anak aja gak bisa. Allah yang mendesain. Allah yang mencipta. Allah pula yang ngurus siang dan malam. Mudah-mudahan kalau ada umur nanti takdir yang akan datang, kita akan bahas bagaimana cara ngurus anak. Saya belum bagus ngurus anak, tapi setidaknya sharing pengalaman ngurus 11 anak ya. Apalagi anaknya bertebaran di mana-mana. Kalau enggak ingat Allah yang ngurus udah pusing. Apalagi biaya wungkul ya. Makanya kalau ada yang nanya, pengen jadi orang kaya? Tidak. Pengen banyak uang? Tidak. Pengen apa dong? Saya mah pengen kalau perlu cukup. Perlu buat makan keluarga, cukup. Perlu buat makan santri, cukup. Buat anak-anak sekolah, cukup. Buat ganti kendaraan, cukup. Buat beli rumah lagi, cukup. Buat ke Mekah, cukup. keliling Eropa. Buat ngebangun masjid 12 miliar cukup. Jadi mau ngapain kaya ya? Dan nggak mungkin buat anak kaya, buat anak sekolah kaya, nggak mungkin. Yang perlu tuh cukup. Orang kaya itu belum tentu hidupnya cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup pada nanti. Mau tahu rahasia cukup? Dalilnya at-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi kita ini dicukupi oleh Allah bukan bergantung kepintaran, bukan bergantung pengalaman, bukan bergantung keilmuan, tapi bergantung tingkat ketawakalan kepada Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita hakul yakin Allah akan mencukupi, dicukupi. Nah, orang yang ragu terus ke Allah, itulah yang membuat dia tidak cukup. Buruk sangka kepada Allah lah. Makanya tauhidlah yang membuat hidup keluarga dicukupi oleh Allah. Tauhid. Tauhid. Baik sangka kepada Allah, yakin akan janji jaminan Allah, dan itulah kekayaan terbesar dalam keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tauhid yang bisa menyelamatkan. Terima kasih hadirin bimbingan pranikah. Ada yang siap menikah sekarang? Siap? Gak usah malu-malu, udah Allah ngedengar. Nah, saya emang gak akan menikah-nikahkan ya. Bismillah ya. Minta ke Allah yang menguasai setiap hati. Tapi calon mertua saya gak setuju ke saya Ya itu mah nasib deh. Lapor atau ke Allah yang menggenggam mertua. Hari ini gak setuju, besok lusa. Selain setuju juga deposito dan apartemen ya, cicilan. Yes, mudah bagi Allah. Terima kasih Susanto. Mana Susanto? Ada? Boleh maju ke depan Mas Susanto? Pak Susanto, boleh berkenalan? Yang ini? Ya, terima kasih Samarinda. Baik. Apa kabar? Kabar baik, Kak. Pertama kali ke Darut Tauhid? Pertama kali. Ketemu AA? Pertama kali. Alhamdulillah, baik-baik saja kan saya. Alhamdulillah, bagus ya. Terima kasih Mas Susanto ini akan berikrar syahadat. Apa yang membuat tertarik untuk menjadi seorang Muslim? Tertarik ajarannya indah. Ada yang menarik? Semuanya masuk akal. Semuanya masuk akal. Jadi pernah mempelajari juga sebelum. Dasarnya. Ya. Alhamdulillah. Kan pindah agama pasti ada konsekuensi, benar? Iya. Mungkin orang tua tidak setuju atau lingkungan kerabat tidak setuju. Bagaimana? Awalnya enggak apa-apa begitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kelihatannya udah bulat nih hati. Iya. Apa yang paling menarik dari yang diketahui tentang Islam? Yang paling menarik adakah? Paling menarik yang kita sembah satu Allah. Han? Yang kita sembah satu Tuhan. Oh, yang disembah satu Tuhan, ya. Tak berwujud. Itu paling menarik. Bagus, memang hanya itulah topnya. Karena selain Islam, pasti Tuhannya ini dalam tanda kutip lebih. Ya. Ya? Cuman Islam saja yang Allahu Ahad. Allahu Samad. Allah dalam Islam laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Bukan perjumlahan, bukan pengurangan. Selain agama Islam memang ada yang menyebut Tuhannya satu, tetapi itu bisa menjadi bagian dari perjumlahan dan sebagainya. Kalau itu keyakinannya sudah mencapai titik keyakinan yang paling mendasar dalam agama. La ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain hanya Allah. Baik, terima kasih. Mari diikuti. Yang lain juga bisa menjadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Tiada ilah. Tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Duhai Allah, teguhkan keislaman saudara kami ini. Jadikan menjadi muslim yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, anak yang soleh, hambamu yang soleh. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini ya Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Santo. Alhamdulillah, silakan disalami. Kalau mau tahu orang yang belum punya dosa dan belum punya catatan amal, lihatlah yang baru syahadat. Jangan diisi dengan yang jadi dosa ya, Dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jadi saksi. Terima kasih. Senang. Alhamdulillah. Kuncinya ilmu. Ilmu itu pupuk iman. Ilmu itu pemandu amal. Jadi orang Islam kurang ilmu akan kurang iman dan kurang amal. Ilmu adalah asetnya. Ingin dunia wajib pakai ilmu. Ingin akhirat wajib pakai ilmu. Ingin dua-duanya. Fa'alaihi bil ilmi. Jadi wajib. Orang yang tidak belajar, dia dosa. Ya. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Karena berkumpul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Berkumpul dengan yang main petasan akan bau petasan. Itu tidak ada dalilnya di dunia. Yang ketiga, sing betul-betul minta tolong ke Allah. Karena doa itu bisa merubah takdir, ya. Ibadah yang bagus, doa yang banyak. Kalau kita diminta orang bikin jengkel, tapi kalau Allah terus diminta bikin cinta. Jangan banyak berharap dari makhluk. Makhluk enggak punya apa-apa, berharap cuma dari Allah saja, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada. Bukan berarti Allah ada di mana-mana, tapi dimanapun kita ada. Kalau kita ingat Allah, fadzkuruni adzkurkum, Allah akan memperlakukan kita spesial. Banyak zikir, ya. Berdiri, duduk, berbaring, zikir. Insyaallah. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, mohon doa. Malam ini saya berangkat ke Palembang. Di sana ada DPU. Sepertinya akan ada wakaf. Di sana sudah ada yang wakaf, ya. Alhamdulillah. Di sana polisi Palembang sebagian dilatih oleh SSK. Hari ini baru selesai 30 polisi dari Polda Jaya ikut latihan santri siap guna. Alhamdulillah, rada jarang santri ngelatih polisi, betul? Polisinya juga ketika melihat, "Hah, kami akan dilatih oleh sipil." Rata-rata berkata begitu. Tapi sesudah selesai, tidak ada satupun yang tidak menangis, ya. Saya bersyukur. Aduh, sekarang saya bisa menangis. Saya ingat ibu, ingat bapak. Memang di sini dilatih fisik, tapi yang digempur adalah hatinya. Siapapun hatinya yang sudah merasakan digempur oleh rasa bersalah, tobat, itu merupakan nikmat yang tiada tara. Alhamdulillah. Doakan supaya pesantren lebih baik, ya. Bersiaplah bulan April, kelihatannya Baitul Quran kita akan mendapat bala bantuan para guru, para pemikir yang lebih banyak lagi. Nanti saudara kalau mau ngapalin Quran 3 hari sebulan, seminggu bisa. Masuk Jumat, Sabtu, Minggu full di karantina di sini, keluar sudah dapat 1 juz. Yang dari dulu juz 30 enggak tamat-tamat. Siap-siap ya. Masuk full, selesai di wisuda 1 juz. Mungkin ke depan yang sebulan juga adakan di sini, yang biasanya di Kuningan. Besok Sabtu MOU-nya kita buat. Mudah-mudahan metode yang baik, semangat yang prima, memudahkan kita bisa menghafal Quran. Mau jadi Hafiz, Hafizah? Saya pengen punya istri Hafiz. Kamu dulu yang jadi Hafiz ya. Begitulah hadirin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada yang datang waktu pengajian kemarin, barokah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di sini jadi kebaikan dan jadi inspirasi bagi saudara-saudara. Silakan manfaatkan saja yang mau menikah dom di sini ya. Yang kemarin ayo manfaatkan. Calonnya tinggal cari juga di sini ya. Nikahnya di masjid sini, cateringnya sudah ada. Mudah-mudahan sing sarering lah nikah ya. Maksudnya giliran. Salah ngomong hadirin. Maksudnya seringlah memanfaatkan fasilitas yang ada ini. Bapak enggak usah ngunggak begitu, Pak. Maaf hadirin, astagfirullahaladzim. Terima kasih kawan-kawan, kita akan segera menutup dengan wakaf ya. Mau berwakaf? Ya Allah, terimalah wakaf ini ya Karim. Engkau menyaksikan, jadikan ini mempertemukan kami di sorgamu. Sebelum ajal, berikan kesempatan kami membangun rumahmu, membangun tempat para pecintamu. Berkahi wakaf ini ya Allah. Amin ya Allah. Hadirin wakaf amal jariah, silakan. Sambil kita baca Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hadirin, hari berganti hari semakin dekat dengan saat perpisahan. Hari berganti hari semakin dekat kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Entah berapa hari lagi yang tersisa, tahun atau bulan, yang pasti sudah tertulis saat kematian kita. Kita tidak tahu di mana kita akan mati, tapi kita akan mendatangi tempat kematian kita pada waktunya. Hati-hatilah hadirin, jangan sampai lengah dan lalai. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya, menembus semua dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa membahagiakan ibu bapak kita. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa menjadi bekal pulang. Bila saat kematian tiba, bila malaikat maut sudah di hadapan kita, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sekejap tidak bisa dimundurkan, dimajukan. Mudah-mudahan saat nyawa kita diambil, Allah sudah mengampuni semua dosa kita, menghapuskan aib-aib kita. Mudah-mudahan saat nyawa kita dicabut, tubuh ini bersih dari harta haram, dari perbuatan haram, dari makanan haram. Mudah-mudahan saat kita dicabut nyawa, kita sudah sungguh-sungguh membalas kebaikan orang tua, menghapuskan aib-aib kita. Mudah-mudahan saat nyawa kita dicabut, tubuh ini bersih dari harta haram, dari perbuatan haram, dari makanan haram. Mudah-mudahan saat kita dicabut nyawa, kita sudah sungguh-sungguh membalas kebaikan orang tua, Semoga Allah mengizinkan ketika akhir hayat kita, lisan kita bisa menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Hati-hatilah hadirin, jangan sampai mati sebaliknya. Ada yang mati di tempat zina, ada yang mati sedang bergelimang maksiat, ada yang mati dengan penuh harta haram, memakan meminum yang haram, ada yang mati dengan aib yang dibuka, ada yang mati ketika durjana kepada ibu bapak. Nauzubillah. Kenanglah jikalau tubuh kita sudah terbaring menjadi mayat, jarang kita membayangkan tubuh kita kaku, dingin, terpejam. Akan datang suatu saat tubuh ini akan menjadi jenazah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Kalau sudah tidak bisa bergerak, tidak akan ada lagi sujud, tidak ada lagi tahajud. Bila sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya sholat berjamaah, tidak ada lagi nikmatnya berlama-lama bersimpuh sujud, tidak ada lagi sholat malam. Bila sudah menjadi mayat, tidak ada lagi lezatnya tilawah Quran, tidak ada lagi nikmatnya berzikir, membelai anak, bersedekah. Kaki pun tidak lagi akan melangkah ke masjid. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan dikafani dengan kafan halal. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. Alangkah bahagianya bila anak kita bisa jadi imam melepas jenazah kita. Kenanglah saat kita diusung menuju pekuburan, tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Dunia berikut isinya yang mati-matian dicari, tidak ada yang ikut. Kenanglah saat dimasukkan ke liang lahat, kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka agar menyentuh tanah. Sesudah papan ditutup di sekitar tubuh kita, gelap sendiri. Tanah pun mulai menimbun diri kita sampai penuh kuburan kita. Tinggallah nisan di atas-atas nama kita. Lalu satu persatu orang-orang meninggalkan kuburan kita, termasuk orang-orang yang paling kita cintai, anak-anak, keluarga. Semua kembali ke rumah masing-masing. Demi Allah, kitalah sendiri di liang lahat. Demi Allah, kita akan menghadapi apa yang kita lakukan selama hidup ini. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Setiap kebaikan ada balasan, setiap keburukan pun pasti datang ada balasan. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatim. Wahai Allah, beri kesempatan kami tobat. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Wahai Allah, ampuni sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani. Beri kesempatan tobat sebelum ajal tiba, ya Allah. Rahmati ketika ajal datang. Karuniakan husnul khotimah, ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Doa ya Allah yang maha menatap, selamatkan ibu bapak kami. Beri hidayah bagi yang belum mengenalmu, ya. Ampuni yang bergelimang dosa. Rahmati sisa usianya, ya Allah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari mati suul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampuni guru-guru kami. Ampuni guru-guru kami yang menuntun kami mengenalmu, ya Allah. Berkahi keluarga dan keturunannya. Wahai Allah yang maha mendengar, Engkau menyaksikan pertemuan ini karena Engkau yang mengumpulkan kami. Jadikan saat ini saat ijabah doa, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing, amin. Jangan ragu-ragu hadirin, Allah pasti mendengar setiap doa. Allah, Allah kuasa merubah takdir apapun. Doalah hadirin, siapa tahu saat ini saat Allah menyempurnakan ijabah doa kita, doalah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah, amin ya Karim, amin ya Allah. Ya Allah, kabulkan wahai Allah yang maha agung, yang maha baik, yang maha menatap. Ya Mustami, ya Bashir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kuatkan iman yang masih goyah, ya Rabb. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi. Bukakan jalan keluar yang dihimpit masalah, ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal, barokah, ya Ghani. Ya Allah, mudahkan urusan yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya akhlakul karimah. Undang ke baitullah jamaah ini, ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pendamping terbaik pilihan-Mu, ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah, hafiz hafizah, ya Allah. Istiqomahkan kami, ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqomah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini, ya Allah. Wahai yang maha tahu, karuniakan para pemimpin yang soleh. Jangan biarkan negeri ini, ya Allah, tergadai di atas di tangan orang-orang yang lupa padamu, ya Karim. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin, Allah maha mendengar. Pertemuan ini hanya terjadi dengan izin Allah. Tertiblah kalau pulang hadirin, sambil tolong menolong satu sama lain. Perbanyak zikir. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Akan beruntung hidup ini. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak